بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإن شاء الله melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yakni tentang an-nasab atau penisbahan sesuatu terhadap satu isim dengan menambahkan, menyertakan ya nasab, yakni huruf ya yang tasydid pada akhir isim tersebut. Dan pada beberapa isim, pada beberapa keadaan atau bentuk isim, terutama pada keadaan akhirnya, ketika dihubungkan disertai dengan ya nasab, itu akan mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan ya nasab tersebut. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir suatu isim terkait dengan adanya ya nasab yang bersambung pada akhir isim tersebut. Dan hal itu sudah dipelajari, sudah dibahas pada beberapa daras sebelumnya. Dan ternyata di sana juga dijumpai suatu isim tersebut, suatu isim tertentu pada beberapa isim tertentu, ketika bersambung dengan ya nasab, ternyata tidak hanya pada keadaan akhir saja yang berubah, tetapi pada huruf-huruf yang sebelum akhir, mungkin huruf tengahnya atau yang semisalnya, ini juga ikut mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan adanya ya nasab tersebut. Jadi perubahan terkait dengan ya nasab tidak hanya terjadi pada akhir isim, tapi pada sebagian itu juga terjadi pada tengah-tengah isim, yang mana huruf tengah suatu isim tersebut sebenarnya tidak bersambung secara langsung dengan ya nasab. Kalau yang akhir isim kan bersambung secara langsung dengan ya nasab, sehingga ketika ada perubahan untuk menyesuaikan dengan adanya ya nasab, itu ya wajar atau lumrah. Adapun pada huruf tengah, huruf yang sebelum akhir dari suatu isim yang tidak bersambung secara langsung dengan ya nasab, ini juga bisa mengalami perubahan, bahkan harus mengalami perubahan pada beberapa bentuk isim tertentu. Jadi tidak pada semua isim, tapi pada sebagian bentuk isim tertentu. Nah, inilah yang akan dipelajari yang berikutnya tentang hal ini. Sanian yang kedua, at-taghyiratu allati tahdutsu dakhilul ismi. Dakhilal ismi, perubahan-perubahan yang terjadi yang ada pada tengah isim, dakhilal ismi, pada tengah isim. Dakhil itu yang di dalamnya, yang masuk, yang di dalamnya, maksudnya yang tengah, jadi pada tengah isim. Jadi ini bagian yang kedua. Yang awalan yang pertama kemarin at-taghyirat, ya, perubahan-perubahan yang terjadi, ya, at-taghyiratu allati tahdutsu akhir al-ismi, ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir isim. Itu pembahasan yang awal kemarin. Sekarang yang kedua, at-taghyirat allati tahdutsu dakhil al-ismi, perubahan-perubahan yang terjadi pada tengah isim. Al-awwal, yang awal. Ini keadaan isim yang pertama yang huruf tengahnya mengalami perubahan ketika bersambung dengan ya nasab ini. Yakni al-ainu al-muharrakatu bil kasri. Ain, ya, maksudnya di sini adalah ain isim, ain kalimah, ya, pada isim tersebut huruf tengahnya, yaitu yang di wakili atau diwazankan dengan ain kalimah. Ain kalimah pada isim tersebut muharrakah bil kasri, berharokat kasrah. Ya, ain kalimah itu berharokat kasrah. Arafna, ya, kita telah mengetahui anna ya annasabil musyaddadati, musyaddadata anna ya annasabi al-musyaddadata, bahwasanya huruf ya nasab yang bertasydid taqtadi kasral harfi alladhi qablaha, itu mengharuskan mengkasrah huruf yang sebelum ya nasab tersebut, ya, taqtadi kasral harfi alladhi qablaha, ini mengharuskan mengkasrah huruf yang terletak sebelum ya nasab tersebut. Ini kaidah terkait dengan ya nasab. Misalnya adabun, ya, adab ketika dihubungkan dengan ya nasab, ya yang tasydid, maka menjadi adabi. Ya, ini. Jadi yang sebelum ya nasab itu hurufnya harus di kasrah. Sesuai yang sudah, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya seperti itu. Fa idza kana al-ismu thulathiyan maktsur al-aini, maka jika isim tersebut itu thulathi, isim tersebut tersusun dari tiga huruf, maktsur al-aini yang dikasrah ain kalimahnya, jadi suatu isim itu tersusun dari tiga huruf kemudian ain kalimah, yaitu huruf tengah dari isim tersebut itu dikasrah, berharokat kasrah. Bagaimana? Wajaba qalbu hadhihi kasrati fathatan, maka wajib mengubah, mengganti kasrah tersebut, kasrah pada ain kalimah tersebut itu menjadi fathah. Kenapa kasrah pada ain kalimah, pada ain isim tersebut harus diubah menjadi fathah? Hatta la tatawala kasratani, sehingga tidak bertemu, tidak beriringan, ya, tidak berturut-turut adanya dua kasrah. Ini kenapa harus diubah menjadi fathah? Untuk menghindari bertemunya atau berurutan dua huruf yang berkasrah. Ya, fanaqul, sehingga kita katakan sebagai contoh duilun. Ya, duilun ini isim, ya, serigala atau anjing hutan. Duilun. Isim ini, ya, tersusun dari tiga huruf. Dan ain kalimahnya yaitu pada huruf hamzah itu berharokat kasrah, ya, du'ilun. Nah, ketika dihubungkan dengan ya nasab, dengan ya tasydid, ya, sesuai dengan kaidah asal, maka apa, huruf yang bersambung dengan ya nasab itu harus ikut menjadi kasrah atau harus berubah harokatnya menjadi kasrah. Sehingga secara asal dari du'ilun dia akan menjadi du'i liyun. Hasil asalnya akan menjadi du'i liyun. Nah, di situ didapati, dijumpai dua huruf yang berurutan, beriringan, sama-sama kasrah. Yaitu pada huruf hamzah, pada ain kalimah, dan pada huruf lam, kepada lam kalimah. Du'i liyun. Nah, ini dihindari. Ya, semacam ini. Untuk menghindarinya, tadi dengan mengubah harokat ain kalimah, yaitu pada huruf hamzah, ini menjadi fathah. Sehingga menjadi du'aliyun. Ini. Sehingga ketika harokatnya diubah menjadi fathah, maka tidak bertemu dua huruf yang kasrah, ya, sehingga hasilnya menjadi du'aliyun. Adapun dari sisi penulisan, itu sebagaimana yang tertulis, itu sekedar atau itu faedah hukum terkait dengan penulisan huruf hamzah. Kalau hamzahnya di kasrah, du'ilun tadi, itu hamzah ditulis dengan bentuk ya. Adapun ketika diubah menjadi fathah dan sebelumnya dhammah, hamzah itu ditulis dengan bantuan huruf waw. Dan tetap itu adalah huruf hamzah, bukan huruf ya. Pada du'ilun itu tidak ada huruf ya. Pada du'aliyun itu juga tidak ada huruf waw di situ. Yang ada adalah hamzah. Jadi penulisan hamzah ada yang ditulis dengan bantuan atau dengan bentuk huruf alif, ada yang ditulis dengan bentuk huruf ya, ada pula yang ditulis dengan bentuk huruf waw sebagaimana yang ditunjukkan di sini. Ya yang pakai ini. Ya yang akhir, ya, yang tengah. Yang tengah tidak, karena itu hamzah. Itu bukan ya, ya itu hamzah. Ya. Jadi itu hamzah ditulis dengan bentuk ya. Dengan bentuk waw pada du'aliyun, ya, itu tetap disebut dengan hamzah. Bukan waw, ya, bukan ya, juga bukan dua huruf, bukan hamzah dan waw, ataupun hamzah dan ya, atau sebaliknya ya dan hamzah, waw dan hamzah, juga bukan seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi itu adalah huruf hamzah. Du'ilun, tiga huruf, yaitu dal, hamzah, dan lam. Du'aliyun, dal, hamzah, lam, dan ya nasab. Ya, ini tentang kaidah penulisan hamzah. Insya Allah ada pembahasan tersendiri di lain waktu. Baik. Ini contoh yang berikutnya, malikun, malik ya, raja, malikun ini isim tiga huruf, kemudian ain kalimahnya itu pada huruf lam itu di kasrah, ya, malikun, kemudian dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab. Ya, asalnya akan menjadi malikiyun, ya, malikiyun. Nah, di situ bertemu dua huruf yang kasrah, ya, pada ain kalimah dan pada lam kalimah, malikiyun. Nah, kemudian supaya tidak bertemu berurutan dua huruf kasrah semacam ini, ain kalimah tadi harakannya diubah menjadi fathah sehingga menjadi malakiyun, ya, malakiyun. Ini. Malikun raja, ya, malakiyun, ya, sesuatu yang terkait dengan raja, yang dinasabkan, yang disandarkan pada raja. Contoh yang berikutnya, ibilun, anak unta, ini tiga huruf, ain kalimahnya di kasrah pada huruf ba, ibilun, dijadikan nasab, ya, bersama dengan ya nasab menjadi ibaliyun. Jadi ba-nya, ain kalimah itu asalnya kasrah diubah menjadi fathah, menjadi ibaliyun. Ini perubahan yang terjadi ini pada tengah isim, bukan pada huruf akhirnya. Huruf akhirnya tetap sama, ya. Kalau dilihat, diperhatikan, huruf akhir sama sekali tidak berubah, ya. Du'ilun tetap dengan lam, ya. Malikun kafnya huruf akhir juga tetap kaf. Ibilun huruf akhirnya lam juga tetap lam seperti itu. Huruf akhir sama sekali tidak ada perubahan pada isim-isim ini. Justru yang berubah adalah huruf yang tengah atau pada ain kalimahnya. Ini. Baik, itu ya. Jadi ini perubahan yang terjadi pada tengah isim. Ini. Berikutnya, tanya yang kedua. Al-ya'ul musyaddadatu dakhilal ismi. Ya tasydid yang ada pada tengah isim. Jadi suatu isim huruf tengahnya di bagian tengah isim tersebut ada huruf ya yang tasydid. Idza kana qabla akhiril ismi ya'un musyaddadatun maksuratun. Ya, jika sebelum akhir isim itu ada huruf ya tasydid yang dikasrah. Ya, sebelum akhir dari isim tersebut ada huruf ya yang tasydid yang dikasrah, yang berharakat kasrah. Ai annaha mukawwanatun min ya'aini, yakni ya atau isim tersebut tersusun dari dua huruf ya. Jadi dari huruf akhir dari lam kalimahnya di situ ada ya tasydid dan berharakat kasrah ini. Ya. Jadi ya tasydid itu tersusun dari dua huruf ya. Kalau diuraikan apa ya tasydid, ya yang pertama sukun, kemudian ya yang kedua berharokat. Dan dalam hal ini dia berharokat kasrah. Ya yang kedua berharokat, di situ berharokat kasrah. Pada isim yang semacam ini bagaimana ketika dihubungkan dengan ya nasab atau sebelumnya? Dari dua ya tadi, al-ula sakinatun wa tsaniyatu maksuratun. Ya yang pertama itu sukun, ya. Dari dua ya atas tadi ya, yang pertama ini sukun, kemudian ya yang kedua itu dikasrah. Maka ketika nanti dihubungkan dengan ya nasab, fa innahu yajibu hatful ya tsaniyatil maksurati. Maka wajib menghilangkan ya yang kedua yang dikasrah. Ini ya, ya yang kedua di sini, ini yang dihilangkan. Ya, ya yang kedua, yaitu ya yang dikasrah, ini wajib dihilangkan ketika nanti bersambung dengan ya nasab. Wal ibqa'u, ini kelanjutan atau sambungan dari kalimat sebelumnya. Fa innahu yajibu hatful ya tsaniyatil maksurati wal ibqa'u 'alal ya sakinati, dan menetapkan pada ya yang sukun. Jadi yang ya yang sukun ini tetap ada. Tidak dibuang, tidak dihilangkan. Jadi yang dihilangkan adalah ya yang kedua, yang kasrah, itu yang dihilangkan. Adapun ya yang pertama itu tetap ada, tidak dihilangkan. Dan tidak berubah. Ya, di sini tidak disebutkan ada perubahan ataupun yang lain. Sehingga apa? Ya yang pertama ya tetap ada, tetap sukun. Ya, fanaqul, sehingga kita katakan sebagai contoh sayyidun. Ya, contohnya sayyidun. Ini huruf akhir, huruf dal. Kemudian sebelum huruf dal, sebelum huruf akhir tersebut adalah huruf ya yang tasydid. Sayyidun. Ya, kalau diuraikan penulisannya, ya-nya diuraikan menjadi dua huruf ya, ya akan tampak ya sayyidun. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua kasrah. Ya, kemudian dihubungkan dengan ya nasab. Ya, dihubungkan dengan ya nasab. Ketika sudah dihubungkan dengan ya nasab, maka bagaimana? Tadi kaidahnya ya yang kedua yang kasrah itu dihilangkan. Adapun ya yang pertama tetap sebagaimana adanya, tetap ada dan tetap sukun. Kemudian baru sesudah itu langsung dihubungkan dengan ya nasab tadi, sehingga hasilnya menjadi saydiyun. Ya, hasilnya adalah saydiyun. Saydiyun, ya yang sesudah sin itu ya say, yaitu itu adalah ya yang pertama yang sukun dan tetap ada. Contoh yang berikutnya, thayyibun. Ya, seperti sayyidun tadi, thayyibun. Huruf sebelum akhir adalah huruf ya yang tasydid, ya, yang berharakat kasrah. ya, kemudian dihubungkan dengan ya nasab, maka ya yang kedua yang kasrah tadi ya itu dihilangkan dan tersisa satu huruf ya, yaitu ya yang pertama yang sukun, kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab sehingga menjadi qaybiyun, ya qaybun menjadi qaybiyun. Ini pada isim yang huruf tengahnya atau huruf sebelum akhir itu berupa huruf ya yang tasydid yang dikasrah harakatnya. Sayyidun tuan, thayyibun baik, bagus. Salisan yang ketiga. Ya'u fa'ilatin, huruf ya pada isim yang mengikuti wazan fa'ilatun, pada wazan fa'ilatun itu pun ada huruf ya-nya. Ya, itu yang dimaksud ya. Wazan satu isim ya, fa'ilatun. Ya. Ya tersebut, ya yang sebelum lam kalimah. Ya pada wazan fa'ilatun. Bagaimana ini? Idza kana ismu ala wazni fa'ilatin, jika isim tersebut mengikuti wazan fa'ilatun, fa inna ya'ahu tata'arrabu lima yani, maka huruf ya-nya tersebut, huruf ya pada wazan fa'ilatun tersebut itu diperlakukan sebagaimana berikut ini. Ada beberapa keadaan. Alhamdulillah itu yang hamzah yang a yang pertama. Iza kanat al ainu, ya iza kanat al ainu sahihatan wallamu sahihatan, jika ain kalimahnya. Jadi yang pertama dari wazan fa'ilatun tadi, perhatikan jika ain kalimah wallamu dan lam kalimah sahihatan, itu huruf yang sahih bukan huruf illah, ya perhatikan ain kalimah dan lam kalimah dari isim yang berwazan fa'ilatun tadi. Kalau ain kalimah dan lam kalimah itu huruf yang sahih, walam takunil ainu mudha'afatan, dan ain kalimahnya tidak berulang, tidak sama dengan lam kalimahnya, jadi hurufnya berbeda. Ya, fa inna hadhil ya'a tuhdhafu wa yuftahu ma qablaha, maka ya ini, ya pada wazan fa'ilatun ini, tuhdhafu dihilangkan. Ya, jadi ya-nya dihilangkan. Wa yuftahu ma qablaha, dan sebelum ya yang dihilangkan itu diubah menjadi fathah. Ya, dari wazan asal tadi fa'ilatun, sebelum ya ain kalimah kan berharakat kasrah. Ya, ketika dihubungkan dengan ya nasab tadi, ya itu dihilangkan, kemudian sebelum ya dihilangkan yaitu pada ain kalimah, ini harakatnya diubah menjadi fathah. Ini fanaqulu, sehingga kita katakan misalnya hanifatun, ya hanifah, ya hanifatun, ini hanifah, ini sesuai wazannya ya fa'ilatun, fa'ilah dihubungkan dengan ya nasab, maka ya pada hanifah ya, sebelum huruf fa itu ya itu dihilangkan, kemudian huruf sebelum ya yang dihilangkan yaitu nun, huruf nun pada kata hanifah ini tadi asalnya berharakat kasrah ya hanifah, ini diubah menjadi fathah. Kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab. sehingga hasilnya menjadi Hanafiyyan. Ya, hasil nasabnya menjadi Hanafiyyan. Loh, tak marbutah mana? Ya, sesuai dengan kaidah asalnya terdahulu, ya, tak marbutah atau tak taklif ini dihilangkan pada bentuk nasab. Ya, jadi untuk tak taklifnya atau tak marbutah sesuai dengan kaidah sebelumnya yang sudah terdahulu pada awal ini, pembahasan nasab ini itu dihilangkan. Sehingga dari Hanifatun menjadi Hanafiyyin. Ya, Hanifah. Ya. Yang lurus, ya, yang hanif itu lurus, perempuan atau sesuatu yang lurus yang mana. Contoh yang berikutnya, badihatun, diubah atau dihubungkan dengan ya nasab, maka ya pada badihah sesudah huruf dal itu dihilangkan, kemudian sebelumnya yaitu pada huruf dal tersebut itu diganti menjadi fathah. Badihatun, ya-nya dihilangkan, dal-nya di fathah, kemudian dihubungkan dengan ya nasab menjadi badahiyun. Ya. Badihatun sesuatu yang tiba-tiba, yang tanpa persiapan. Badihah, ya, sesuatu yang munculnya tiba-tiba atau sesuatu yang apa, tanpa ada persiapan atau spontan. Ya, itu. Minal wawbihi, ya, termasuk perkara yang jelas, annana hadafna ta'at ta'nithi awalan, bahwasanya kita buang tak ta'nith, ya, awalan pertama kali. Ya, hasabul qawaid sabiqati, sesuai dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Ya, tadi ya, hanifatun badihatun ada ta'nith. Ya, maka ketika akan dijadikan atau ketika akan dihubungkan dengan ya nasab itu tak ta'nith, itu dihilangkan terlebih dahulu sesuai dengan kaidah yang terdahulu yang sebelumnya. Summa hadafna ya fa'ilatin, kemudian baru kita hilangkan, kita buang ya dari fa'ilah. Wa fatahna ma qablaha, dan kemudian kita fathah, kita beri harakat fathah pada huruf sebelum ya yang dihilangkan tadi. Ini ya. Ini yang sesuai kaidah demikian. Wa qad urida ala ghairi hadhihi qa'idati, dan sungguh telah ada yang tidak sesuai dengan kaidah ini. Ya, ada isim-isim tertentu, ya, isim-isim tertentu yang tidak sesuai dengan kaidah ini. Ya, kalimatun lam tuhdzaf fiha al-ya'u, kata-kata isim-isim yang huruf ya-nya itu tidak dihilangkan. Huruf ya tidak dihilangkan. Maksudnya apa? Pada wazan fa'ilatun ketika dihubungkan dengan ya nasab, huruf ya-nya tidak dihilangkan. Ya, padahal ain kalimahnya sahih, lam kalimahnya sahih, ain kalimah tidak diulang, ya, memenuhi syarat-syaratnya tadi. Tetapi dijumpai apa? Ada beberapa isim yang seperti itu, ternyata ya-nya itu tidak dihilangkan. Ya, kalau kaidahnya tadi, ya-nya dihilangkan. Ini. Gitu, contoh. Saliqatun, ya, saliqatun. Nah, ini dihubungkan dengan ya nasab, yang dijumpai, yang didapatkan apa? Saliqiyun, ya, menjadi saliqiyun. Ini. Jadi ya pada saliqatun itu tidak hilang, tetap ada. Dan karena tetap ada, maka sebelumnya tetap kasrah. Ya, jadi beda. Kalau ya tadi, ya, yang kaidah asalnya tadi, ketika huruf ya itu dihilangkan, maka sebelumnya, sebelum huruf ya yang dihilangkan tersebut itu di fathah. Harakatnya diubah menjadi fathah. Tetapi kalau huruf ya itu tidak dihilangkan, tetap ada, maka huruf sebelum ya itu tetap kasrah. Seperti pada contoh ini, saliqatun dijadikan nasab menjadi saliqiyun. Jadi ya-nya tetap ada, sebelumnya itu tetap kasrah, ya, saliqi, ya. Ini ya-nya tetap ada, sebelumnya tetap kasrah, kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab. Ya. Dan tentunya tadi sudah disebutkan, ta'nis itu selalu dihilangkan. Ya, saliqatun menjadi saliqiyun. Contoh yang berikutnya, salimatun, ya, salimah. Ya. Dihubungkan dengan ya nasab yang didapatkan, yang dijumpai, yang digunakan oleh orang Arab menjadi salimiyun, ya, salimiyun, ya. Tidak kemudian menghilangkan ya kemudian di fathah sebelumnya, tetapi yang didapatkan seperti ini. Nah, kalau di, memang dijumpai yang sesuai dengan penuturan orang Arab seperti ini, maka yang digunakan adalah apa yang didapatkan dari penuturan orang Arab yang sifatnya sama'i, mendengar, mendengar dari ucapan orang Arab, maka itu yang digunakan. Adapun kaidah-kaidah yang sebelumnya tetap diberlakukan secara umum untuk isim-isim, untuk kata-kata secara umum. Tetapi pada isim-isim tertentu, ya, yang itu berbeda dengan kaidah secara umum, maka digunakan sebagaimana yang didengarkan. Ini ya, baik. Jadi tidak kemudian bertentangan, ya, tidak. Untuk yang sifatnya samai itu hanya dijumpai pada kata-kata tertentu. Adapun yang lainnya secara umum kembali ke kaidah asalnya. Baik. Salihatun itu tabiat atau watak, ya, salimatun yang selamat, ya, perempuan yang selamat. Kemudian ada tambahan faedah lagi di sini terkait dengan ini, isim yang keadaannya seperti ini tadi. Wahunaka ra'yun haditsun, dan di sana ada pendapat yang baru. Yujizu adama hatul ya'i mutlaqan, ya, pendapat baru yang membolehkan, ya, membolehkan tidak menghilangkan ya secara mutlak. Ya. Pendapat baru ini menyatakan apa? Bolehnya bolehnya untuk tidak menghilangkan ya pada wazan fa'ilatun tersebut secara mutlak, secara umum untuk semuanya. Ya, ini. Kalau pendapat atau kaidah yang asal tadi apa? Ya tadi kan dihilangkan. Tapi pendapat yang baru ada yang menyatakan itu boleh untuk tidak dihilangkan. Kenapa? Bina'an ala adadin kabirin minal kalimati waridatan anil arabi. Karena sesuai dengan apa? Karena sesuai dengan banyaknya atau jumlah yang besar, ya, banyaknya penggunaan dari kata-kata yang ada dari bangsa Arab. Ternyata yang dijumpai, yang didapatkan dari penuturan orang Arab, dari ucapan orang Arab, itu banyak sekali kata-kata yang semacam ini. Kata-kata isim-isim yang mengikuti wazan fa'ilatun, kemudian dinasabkan, dihubungkan dengan ya nasab, maka ya tersebut itu tidak hilang. Jadi tetap ada. Ini sebabnya. Sehingga tadi ada yang berpendapat, itu boleh untuk tidak dihilangkan. Wa huwa ra'yun la ba'sa min al-'amali bihi, dan itu pendapat yang tidak mengapa untuk diamalkan. Ya, pendapat yang ini, pendapat yang baru ini tidak mengapa untuk diamalkan, untuk dijadikan faedah. Kenapa? Karena dari dari apa? Sama'i, dari yang didapatkan, yang didengarkan dari penuturan ucapan bangsa Arab, ternyata memang demikian yang didapati. Ya. Karena memang kaidah-kaidah bahasa Arab itu tentunya disesuaikan dengan ucapan, dengan penuturan orang Arab. Jadi disesuaikan dengan sana. Kalau memang dijumpai demikian, ya sudah. Ada hujahnya, ada buktinya, ada dalilnya dari ucapan orang Arab, maka itu bisa digunakan. Jadi tidak mereka-reka, tidak membuat-buat sendiri, tidak. Tapi semuanya itu ada contohnya, ada buktinya, dan seterusnya. Wa alaihi nastati'u an naqula, dan sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan pendapat yang baru ini, maka bisa kita katakan, misalnya qabi'atun, ya, dari kata ini, dari isim ini, qabi'atun mengikuti wazan fa'ilatun, dihubungkan dengan ya nasab menjadi qabi'ayun. Ya, tentunya tak taknis tadi dihilangkan, kemudian huruf ya tetap ada, dan sebelum ya itu kan tetap kasrah menjadi qabi'ayun. Badihatun menjadi badihiyun. Ya-nya tetap ada, sebelumnya juga tetap dengan kasrah. Jadi ini boleh digunakan semacam ini. Ya, tabi'atun tabi'ah, tabiat, watak, badihatun, tapi sudah ya artinya ya. Oke. Ya. Ini keadaan yang pertama. Yang A tadi ya, pada huruf ya yang ada pada wazan fa'ilatun. Kemudian yang al-ba'u, yang ba atau yang bi. Fa'idha kanatil a'inu mudha'afatan, jika a'in kalimah ya, pada wazan fa'ilatun tersebut ya, a'in kalimah ya, pada wazan fa'ilatun tersebut mudha'afatan, itu berulang ya. Jadi tadi wazannya fa'ilatun, ada huruf ya-nya. Fa'ilatun ada huruf ya antara ain kalimah dan lam kalimah. Kemudian kalau ain kalimah tersebut itu mudha'af ya, berulang ya, artinya ain kalimah itu berulang sama dengan lam kalimah. Ya, hurufnya sama dengan lam kalimahnya. Mitlu, contohnya daqiqatun. Oke, daqiqatun. Oke, di sini mengikuti wazan fa'ilatun. Ada huruf ya sebelum lam kalimah dan sesudah ain kalimah antara keduanya. Kemudian ain kalimahnya huruf qaf, lam kalimah juga huruf qaf. Jadi di situ ain kalimahnya mudha'af atau berulang. Dia hurufnya sama sejenis dengan huruf pada lam kalimahnya. Ya. Daqiqatun. Atau kanat mu'tallatan, atau isim tersebut ya, kata tersebut itu mu'tal. Alhamdulillah. Au kanat mu'tallatan, atau ain kalimah ya, ain kalimah pada isim tersebut itu berupa huruf illah. Ya, ain kalimah tadi ini ya, ain kalimah itu berupa huruf illah. Wallamu sahihatan, dan lam kalimahnya huruf sahih. Contohnya mislu tawilatun. Contoh yang jelas tawilatun. Perhatikan di sini fa'ilatun ini mengikuti wazan fa'ilatun, kemudian ain kalimah itu berubah huruf illah yaitu huruf wawu. Ya, fa'ilatun ain kalimah yaitu huruf wawu pada contoh ini itu adalah huruf illah. Kemudian lam kalimah itu huruf lam ya, dari fa'ilatun huruf lam itu berubah huruf sahih. Ya, pada keadaan, dua keadaan ini tadi ya, ketika dihubungkan dengan ya nasab bagaimana? Fa'innal ya'a tabaqa duna tasdirin, maka huruf ya'nya tetap ada tanpa ada perubahan. Ya, tetap sebagaimana adanya, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, terkait dengan huruf ya-nya tersebut ataupun yang sesudah sebelumnya. Ini. Fanaqulu, sehingga kita katakan daqiqatun dihubungkan dengan ya nasab, tentunya tadi ya ta'nits itu selalu dihilangkan sehingga menjadi daqiqiyun. Ya, dari daqiqatun menjadi daqiqiyun. Tawilatun menjadi tawiliyun. ya, tak takdir selalu dihilangkan. Okay. Jadi tidak ada perubahan pada huruf ya ataupun pada huruf sebelum ataupun sesudahnya. Okay. Pada keadaan tadi, kalau ada ain kalimah itu mudha'af, kemudian lamnya atau ain kalimah tadi mu'tal dan lamnya itu huruf sahih. Ini. Daqiqatun menit ya, tawilatun yang panjang. Dari ini dulu mungkin ada yang ditanyakan. Menit, tapi kalau itu menit, jam, menit, detik, ya, tapi kalau itu yang menit. Berikutnya, rabi'an yang keempat, ya'u fa'ilin, huruf ya pada wazan fa'ilin, fa'ilun, huruf ya yang ada pada isim yang berwazan fa'ilun. Iza kana ismu ala wazni fa'ilin, jika isim tersebut mengikuti wazan fa'ilun, isim itu mengikuti wazan fa'ilun, fa'inna ya'ahu tata'arrabu lima yali, maka huruf ya'nya itu diperlakukan sebagaimana berikut ini. Alhamdulillah yang hamzah, ada dua kasihan di sini. Yang pertama, iza kana ismu ya, iza kana ismu mu'talal lami, jika isim tersebut itu berupa lam atau mu'tal lam, yaitu lam kalimahnya berupa huruf illah, ya, isim tersebut lam kalimahnya itu berupa huruf illah dari wazan fa'ilun tadi. Bagaimana dijelaskan di sini, misalnya contohnya aliyun wa adiyun, ya, wazannya fa'ilun, ya. Kemudian pada keadaan yang pertama, lam kalimah dari fa'il tadi itu berupa huruf illah. Contoh aliyun, adiyun, ya, itu ya-nya kan tasydid. Ya, kalau diuraikan asalnya penulisannya dua ya, ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat. Aliyun, adiyun, ya, hingga akan tampak aliyun, adiyun itu mengikuti wazan fa'ilun. Karena lam kalimah berupa huruf illah, yaitu huruf ya, maka antara ya yang tambahan pada fa'ilun dengan ya yang akhir pada lam kalimah itu ditulis jadi satu, diidghamkan dengan tasydid. Okay. Nah, pada isim yang semacam ini, ketika dihubungkan dengan ya nasab, maka wajaba hadful ya'i, maka wajib menghilangkan ya-nya, menghilangkan ya yang ada pada wazan fa'ilun tadi, ya yang sebelum lam kalimah atau yang sesudah ain kalimah, bukan ya yang akhir dari isim aliyun atau adiyun misalnya, bukan, tapi yang sebelumnya. Jadi ya yang sukun, ya. Ini ya yang ada pada wazan fa'ilun, yaitu ya yang sesudah ain kalimahnya. Nah, itu dihilangkan. Wajabah hadful ya'i, wajib menghilangkan ya-nya, ma'a fathi ma qablaha, dengan memberi harakat fathah pada huruf sebelumnya. Ya, ya-nya dihilangkan, kemudian sebelumnya yang dihilangkan di fathah. Ya. Dari aliyun tadi ya-nya dihilangkan, sebelumnya yaitu pada lam di fathah, diganti menjadi fathah. Ini. Kemudian ma'a daruratil qalbil lami wawan, dengan keharusan, darurah, keharusan mengganti lam kalimahnya lam kalimah apa tadi? Huruf illah yaitu huruf ya, ya ini ya, pada aliyun, pada abiyun, lam kalimah tadi adalah huruf ya. Nah, huruf ya tersebut itu harus diganti, diubah wawan menjadi wawu. Jadi sesudah menghilangkan ya dari fa'ilah, kemudian sebelum ya itu di fathah, maka kemudian apa? Huruf ya pada lam kalimah itu harus diubah menjadi wawu. Ya, harus diubah menjadi wawu. Kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab. Ini kemudian baru dengan ya nasab. Sehingga hasilnya menjadi ala wiyun. Ya, dari aliyun ketika dijadikan nasab dihubungkan dengan ya nasab, hasilnya menjadi ala wiyun dengan faedah yang sudah dijelaskan ini tadi. Contoh yang lain tadi adiyun, ya, ya-nya dihilangkan, kemudian sebelum ya itu di fathah, itu pada huruf dal, kemudian ya yang akhir, ya yang ada pada dalam kalimat ini diubah menjadi wawu, sehingga menjadi adawiyun. Ini itu ya urut-urutannya, langkah-langkahnya semacam itu. Adiyun menjadi alawiyun, adiyun menjadi adawiyun. Ini keadaan yang pertama. Yang alba'u yang ba yang b dari tadi isim yang berwazan fa'ilun, ya, kemudian dinasabkan terkait dengan ya-nya bagaimana? Wa idza kana al-ismu sahihal lami, jika isim tersebut lam kalimahnya huruf sahih fa'ilun, kemudian lam kalimah itu huruf sahih bukan huruf illah, maka lam tuhzaf al-ya'u, maka ya-nya tidak dihilangkan. Ya, ya itu tidak dihilangkan, jadi tetap ada. Fanakhulu, sehingga kita katakan contoh jamilun, ya, mengikuti wazan fa'ilun, huruf akhirnya atau lam kalimah apa di sini? Jamilun, huruf, huruf lam itu huruf sahih. Maka ketika dihubungkan dengan ya nasab, ya pada jamilun itu tetap ada, tidak dihilangkan. Sehingga hasilnya menjadi jamiliyun. Ini. Ya. Contoh yang berikutnya, samiron. Mengikuti wazan fa'ilun, dihubungkan dengan ya nasab. Perhatikan huruf akhirnya itu pada dalam kalimat itu huruf sahih. Sehingga apa? Ya pada samirun tetap ada, tidak dihilangkan. Hasilnya menjadi samiriyun. Jadi jenis huruf akhir, apakah dia huruf sahih ataukah huruf illah, itu mempengaruhi perubahan ya yang ada pada isim yang berwazan fa'ilun tersebut ketika dihubungkan dengan ya nasab. Jadi perhatikan lam kalimahnya. Ali, Adi, ini nama orang ya. Nama orang, Ali, Adi. Jadi Adi itu nama orang, nama Arab. Ya. Kemudian jamilun, yang bagus, yang cantik. Ya, jamilun ya, yang bagus. Kemudian yang indah. Kemudian samirun. Samirun ini teman, kawan. Ya, kawan atau teman untuk berbincang-bincang, teman ngobrol, ya, samir. Khamisan yang berikutnya, ya'u fu'ailatin, ya pada fu'ailah. Iza kanatil ismu ala wazni fu'ailatin, jika isim tersebut mengikuti wazan fu'ailah, fu'ailatun, fa'inna ya'ahu tata'arrada lima yali, maka huruf ya'nya itu diperlakukan, dibuat sebagaimana berikut ini. Alhamzatu, yang hamzah yang pertama. In kanatil aynu sahihatan wallamu sahihatan, jika ain kalimahnya itu huruf sahih dan lam kalimah juga huruf sahih. ya, pada wazan fu'ailah tadi, pada wazan fu'ailatun, ya, ain kalimah dan lam kalimah huruf sahih, wal ainu ghairu mudha'afat, ghairu mudha'afatin, dan ain kalimahnya itu tidak berulang, ya, maka wajib hadful ya'i, maka wajib menghilangkan ya'nya. Ya. Fu'ailatun pada kalimat yang pertama, ya, ain kalimah sahih, lam kalimah sahih, kemudian ini tidak berulang, ya, tidak sama, ya, pada keadaan demikian, maka apa? Ketika dinasabkan, ya, pada fu'ailah, ini wajib dihilangkan. Ya, fanaqul, sehingga kita katakan sebagai contoh, juhailatun. Ya, juhailatun, atau juhailatu, ya, nama ya, nama seseorang Juhailah, Juhailatu, mengikuti wazan fu'ailatun, dijadikan nasab hubungan dengan ya nasab, kemudian dilihat ain kalimah huruf ha sahih, lam kalimah yaitu huruf nun itu sahih dan tidak atau bukan mudha'af, hurufnya tidak sama, kemudian dinasabkan, maka ya itu harus dihilangkan sehingga nasabnya menjadi ju ha miyun, ju ha miyun, ya, mafhum ya, tak tak mi tak mafhumah selalu dihilangkan, ya, karena sesuai dengan kaidah asalnya, sehingga dari juhainatan menjadi juhaniyun. Ini contoh yang berikutnya, quraidatun, ya, sesuai dengan syaratnya tadi dihubungkan dengan ya nasab, maka ya pada quraidah dihilangkan, dan tentunya tak ta'nits tak marbutah itu dihilangkan terlebih dahulu sehingga nasabnya menjadi quraziyun, ya, quraziyun. Ini quraidah ini juga nama nama orang atau nama bani, nama suku, jadi bani quraidah, ya, nama seseorang, ya. Al-ba'u yang ba' yang b pada isim yang berwazan fu'ailah tadi. Idza kanatil 'ainu mudha'afatan, jika 'ain kalimah itu mudha'af, ya, yakni hurufnya berulang, mislu sebagai contoh judaidatun, ya, mengikuti wazan fu'ailatun, judaidatun. Ain kalimah huruf dal, lam kalimah juga huruf dal. Berarti di sini ain kalimahnya berulang, diulangi pada lam kalimah, hurufnya sama antara ain dan lam kalimah. Judaidatun. Atau bentuk yang lain, kanat mu'tallatan wallamu sahihatan. Ain kalimah itu huruf illah dan lam kalimahnya huruf sahih. Mislu nuwairatun, okay. Nuwairatun, okay. Fu'ailatun. Di sini ain kalimah yaitu huruf wawu, huruf illah, dan lam kalimahnya yaitu huruf ra, itu huruf sahih. Pada dua jenis kata ini, judaidatun atau nuwairatun yang semisal dengan ini, baqiyat al-ya'u duna hadfin, maka ya'nya pada judaidah atau yang semisalnya, demikian pula pada nuwairah atau yang semisalnya, ini tetap ada, tidak dihilangkan, sehingga hasilnya menjadi judaidiyun, ya, nasabnya menjadi judaidiyun nuwairiyun. Ini ada nasabnya judaidiyun nuwairiyun. Jadi keadaan ain kalimah, lam kalimah itu mempengaruhi. Dari tadi yang hamzah yang A dengan yang B, keadaan yang berbeda, maka hasil nasabnya juga berbeda. Baik. Yang berikutnya, sadisan yang keenam, ya'u fu'ailin, huruf ya pada wazan, pada isim yang berwazan fu'ailun. Idza kana ismu ala wazni fu'ailin, jika isim itu mengikuti wazan fu'ailun. Ya, ini wazan-wazannya hampir-hampir mirip. Jadi bedakan antara satu wazan dengan wazan yang lainnya, ya. Fa'ilatun, fa'ilun, fu'ailatun, fu'ailun, ya. Perhatikan wazannya. Idza kana ismu ala wazni fu'ailin, jika isim itu mengikuti wazan fu'ailun, wa kana mu'talal lami, dan lam kalimahnya itu berupa huruf illah, wajabah hadful ya'i, maka wajib menghilangkan ya'nya, ma'a qalbi lamihi al-mu'talati wawan, dengan mengganti lam yang mu'tal tersebut menjadi wawu. Ya. Dari wazan fu'ailun, ya, dan perhatikan kalau dia mu'tal lam, jadi lam kalimah ini berubah huruf illah, mungkin ya atau wa'u, ya, kemudian dihubungkan dengan ya nasab, maka apa? Wajib menghilangkan ya pada fu'ailun tadi dan mengganti lam kalimah yang berupa illah ini menjadi wawu. Fanaqulu, sehingga kita katakan contohnya qusayyun. Qusayyun itu ya'nya tasdid, ya. Qusayyun ya'nya tasdid, kalau diuraikan huruf tasdid kan dua huruf. Ya, yang pertama ya sukun, yang kedua ya berharokat. Qusayyun, ya, nama orang ya, Qusay ini nama orang. Kemudian dihubungkan dengan ya nasab. Bagaimana? Maka ya dari Qusayyun yang mengikuti wazan fu'ailun, yaitu ya yang pertama yang sukun, ini wajib dihilangkan. Kemudian lam kalimahnya yang berupa huruf illah, yaitu huruf ya dari kata Qusayyun tadi, ini diubah menjadi wawu. Ini diubah menjadi wawu, sehingga hasil nasabnya menjadi Qusawiyun, ya, Qusawiyun. Fa idza kanat lam sahihatan, tetapi kemudian jika lam kalimahnya itu huruf sahih, lam tuhdaful ya'u, lam tuhdaful ya'u, maka ya'nya itu tidak dihilangkan. Berarti kalau lamnya huruf illah, qusayyun, ya, huruf akhirnya illah, maka ya'nya dihilangkan. Tetapi kalau huruf akhirnya itu sahih, maka ya itu tidak dihilangkan. Misal contoh rudainun, ya, fu'ailun, rudainun, ini huruf akhirnya huruf nun, ya, huruf yang sahih, maka apa? Ketika dihubungkan dengan ya nasab, ya pada rudainun itu tidak hilang karena huruf akhirnya sahih, sehingga langsung dihubungkan dengan ya nasab, tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan, menjadi rudainun. Ini secara kaidah demikian, sesuai dengan keadaan huruf akhirnya, ya, lam kalimahnya. Kemudian ada catatan di sini, waqad urida sama'an, dan sungguh didapatkan secara sama'i, dengan mendengar dari penuturan orang Arab, bihadfil ya'i ma'atihatil lam, dengan menghilangkan ya, ya, dengan menghilangkan ya tadi, ma'atihatil lam, dengan keadaan huruf lam kalimah yang sahih, dengan keadaan yang sahih pada lam kalimahnya. Ini dijumpai pada beberapa kata tertentu, ya, suatu isim, suatu kata mengikuti wazan fu'ailun, ya, dicontohkan di sini Quraisyun, Quraisy, ya, suku Quraisy, ini fu'ailun, Quraisyun, ya, huruf akhirnya lam kalimahnya adalah huruf sahih. Kalau sesuai kaidah, mestinya apa? Ketika dinasabkan, ya itu tidak hilang, ya-nya tetap ada. Sesuai kaidah sebelumnya, rudainun menjadi rudainium. Tetapi di sini yang dijumpai, yang didengarkan dari ucapan penuturan orang Arab, pada kata Quraisyun ketika dihubungkan dengan ya dosa, ya pada Quraisyun itu dihilangkan. Padahal huruf akhirnya sahih. Nah ini bentuk yang berbeda atau ini semacam pengkhususan pada kata-kata tertentu semacam ini. Sehingga hasil dasarnya menjadi Quraisyun. Ya, dari Quraisyun ya-nya dihilangkan dan bersambung dengan ya nasab menjadi Quraisyun. Ini. Huzailun, contoh yang lain, Huzailun dihubungkan dengan ya nasab, maka ya pada Huzailun itu dihilangkan menjadi Huzaliyun. Ya, menjadi Huzaliyun. Ini sama'i, dua kata ini ya, tertentu ya, tidak dikiaskan pada yang lain. Ini sifatnya sama'i, sesuai yang didengarkan dari ucapan orang Arab. Jadi, adapun yang secara kiasi, secara kaidah untuk umum, itu adalah tadi, ya itu tetap ada, tidak hilang. Seperti pada contoh Rudainun menjadi Rudainiyun. Ini. Kemudian ini satu lagi ya untuk menyelesaikan ini tadi. Quraisy, suku Quraisy. Ya orang Quraisy. Huzail ini juga nama kabilah, nama suku Huzail, suku atau bani Huzail atau kabilah Huzail. Ya. Rudain juga demikian. Wallahu a'lam. Jadi nama orang atau suku atau kabilah atau yang semisalnya. Dan satu lagi di sini untuk sabian yang ketujuh, wawu fa'ulatin, huruf wawu pada isim yang berwazan fa'ulatun. Wawu pada wazan fa'ulatun. Inka nalismu ala wazni fa'ulatin, jika isim itu mengikuti wazan fa'ulatun. وَكَانَتِ الْعَيْنُ صَحِيحَةً غَيْرَ مُضَعَّفَةٍ, dan ain kalimahnya itu huruf sahih yang tidak berulang. Ain kalimah itu sahih dan tidak berulang, dia berbeda dengan lam kalimahnya ini. Maka hudifatil wawu, maka wawunya itu dihilangkan. وَفُتِحَ مَقَبَلَهَا, dan sebelum wawu tadi di ubah menjadi fathah harakatnya. Ya, asalnya dhammah fa'ulatun, sebelum wawu kan dhammah, ain kalimah dhammah fa'ulatun. Tetapi ketika dihubungkan dengan ya nasab, ya tadi wawunya dihilangkan, kemudian sebelum wawu yaitu pada ain kalimah ini diubah menjadi fathah. Itu contoh shanu'atun. Shanu'atun dihubungkan dengan ya nasab, perhatikan dulu tadi ain kalimahnya ini sahih yaitu huruf nun sahih dan tidak mudhaf, tidak sama dengan lam kalimahnya. Lam kalimahnya hamzah, berarti kan tidak mudhaf, itu berbeda. Maka ketika di nasab wawu itu dihilangkan, kemudian sebelum wawu di fathah, sehingga nasabnya menjadi syana iyun, ya, menjadi shana iyun. Ini dari shanu'atun menjadi shana iyun. Sekali lagi mafhum tak ta'nif tak marbutah itu selalu dihilangkan dulu. Itu langkah awal ya. Kalau satu isim diakhiri dengan tak ta'nif itu pasti dihilangkan dulu tak ta'nifnya. Ini yang pertama. Yang kedua, fa'inka natil ainu mu'tallatan, jika ain kalimahnya itu mu'tal berupa huruf illah, mithlu qaulatun afun afun. Contohnya ya, jika ain kalimah itu berupa huruf illah, contohnya qawulatun, wawu ya, qawulatun. Ini au mudha'afatan, atau ain kalimah itu berulang ya, sama dengan lam kalimahnya, Contohnya mitlu malulatun. Ya, malulatun. Ini. Ya, jadi isim mengikuti wazan fa'ulatun dengan keadaan ini, ain kalimah itu huruf illah, awulatun atau ain kalimah itu mudha'af, itu sama dengan lam kalimahnya malulatun. Kemudian dinasabkan bagaimana? Lam tuhdzaf al-wawu, maka wawunya itu tidak hilang. Ya, wawu pada qawulatun ataupun pada malulatun atau yang semisalnya ini tidak hilang. Sehingga ya sudah langsung dihubungkan dengan ya nasab. Ya, menjadi qawuliyun. Ya, tentunya tak ta'nits dihilangkan ya. Sehingga menjadi qawuliyun. Dari malulatun menjadi maluliyun. Ini. Menjadi maluliyun. Jadi yang terjadi ya. Jadi perhatikan pada wazan-wazan isim ini, beberapa isim ini, perhatikan keadaan ain kalimah, perhatikan keadaan lam kalimah ketika akan dihubungkan dengan ya nasab, ya, maka keadaannya akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Dari ini ada yang ditanyakan? Baik, dan ini alhamdulillah selesai ya pembahasan tentang at-taghyirat allati tahdutsu dakhilal ismi, perubahan yang terjadi pada tengah isim. Ada 7 macam ini tadi. Ya, 7 macam isim yang keadaan tengahnya itu berubah ketika dihubungkan dengan ya nasab. Ini alhamdulillah selesai. Adapun pembahasan berikutnya nanti pembahasan yang lain lagi, ya, masih terkait dengan nasab tapi pada bentuk yang lain. Insyaallah itu akan dibahas pada waktu yang akan datang. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Kalau aku bingung untuk kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.